Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqa jihadih wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita sampai kepada presentasi dari The Islamic Shadow Presentation, seri Tarbiyah Islamiyah, seri Pembinaan Umat, seri presentasi rangkuman. Ini adalah merupakan rangkuman dari presentasi-presentasi sebelumnya, dan sekaligus nanti kita akan mengetengahkan kepada saudaraku yang budiman tentang poin-poin penting yang menjadi pelajaran pokok daripada presentasi, seri-seri presentasi kami sebelumnya. Rangkuman yang pertama, dan ini merupakan fondamen, ya, sangat vital, sangat penting, paling penting, termasuk salah satu yang sangat penting, paling penting, adalah memahami grand design kehidupan. Setiap manusia kita, setiap manusia wajib untuk memahami grand design kehidupan ini sebagai satu ilmu pokok, satu pengetahuan pokok yang menjadikan landasan berpikir, landasan bergerak dalam semua aktivitas hidup dia. Grand design kehidupan ini merupakan landasan sekaligus motivasi sekaligus sebagai pilar utama untuk membentuk karakter hidup kita. Untuk membingkai dan mewarnai bagaimana kita mengisi hidup-hidup kita. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas. Apa itu grand design kehidupan? Bahwa grand design kehidupan ini adalah runtutan, proses berjalannya kehidupan dari awal sampai akhir. Proses terjadinya dinamika runtutan peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Dimulai dari mana? Dimulai dari awal mula semuanya. Awal mula semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin Yaman, dia baru masuk Islam beberapa waktu, kemudian mereka melakukan perjalanan panjang dari Yaman ke Madinah dengan tujuan untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan menanyakan hal yang pokok, yang penting. Maka ketika orang-orang Yaman ini datang kepada Rasulullah di Madinah, kita bisa bayangkan bagaimana jauhnya perjalanan dari Yaman ke Madinah. Ditempuh sekian lama, dan ini adalah sekelompok orang, ya, bukan hanya sendiri, tapi sekelompok orang. Kemudian mereka ya bertanya kepada Rasulullah, "Jinaka as'aluka ya tufaqqi fiddin ya ma awal hadzal amra." Faqala Rasulullah sallam, "Allah, kana Allah ya la ma'ahu syai'an qablahu. Ya. Wa kana arsyu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai' wa khalaqa samawati wal ardh." Ini adalah riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Bukhari, ya. Hadis riwayat Bukhari sahih, ya. Bisa dipercaya. Jadi ketika sekelompok orang Yaman datang, kaum muslimin Yaman datang ke Madinah, kami datang kepada engkau ya, untuk menanyakan tentang bagaimana permulaan dari semua hal ini. Ya. Maka Rasulullah menjawab, karena Allah. Ya. Dulu itu Allah. Ya. Lama'ahu syai'an qablahu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Ya. Bersamanya. Ya. Sebelumnya. Jadi Allah sendiri. Kemudian arsnya itu di atas air. Kemudian Allah menulis segala sesuatu di Az-Zikri. Az-Zikri adalah lafzul mahfuz. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah ini dijelaskan di dalam hadis yang lain. Segala sesuatu yang akan terjadi itu sudah ditulis oleh Allah di dalam lafzul mahfuz. Selama sebelum menciptakan langit dan bumi. Dalam hal lain, jarak waktu dari penulisan di lahul mahfud sampai penciptaan langit dan bumi itu adalah 50 ribu tahun. 50 ribu tahun baru kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hal lain, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kemudian ya, Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan jin. Kemudian menciptakan bebatuan, gunung-gunung, hewan, pohon-pohon. Nah, kemudian yang terakhir adalah Allah menciptakan Adam alaihissalam. Adam adalah bapaknya manusia. Cikal akal, cikal muasal daripada manusia adalah dari Adam. Karena kita adalah keturunan Adam alaihissalam. Jadi, dulu Allah. Allah sendiri. Ya. Kemudian Allah berkehendak. Ya. Kemudian menciptakan arsy Allah. Kemudian menciptakan segala sesuatunya. Dalam riwayat lain, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang ciptaan Allah yang awal. Ciptaan Allah yang paling awal. Kemudian Rasul menjawab Al-Qalam. Kemudian Allah berfirman Uktub. Ya. Uktub. Maka Allah ciptakan pena dan kemudian Allah perintahkan Uktub, tulis. Maka ditulislah segala sesuatu yang akan terjadi, apapun itu, sampai hari kiamat. Jadi, ini adalah merupakan framework kehidupan, desain kehidupan. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah telah menetapkan segala sesuatu di dalam lafzul mahfuz. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan kita manusia. Termasuk di situ Allah sudah tentukan berapa banyak manusia yang akan hidup di dunia ini. Dari Adam sampai manusia terakhir. Dan beserta dengan rezekinya. Rezekinya. Sudah di takdirkan oleh Allah rezekinya. Ya. Sudah ditulis maksudnya. Ditulis di dalam lafzul mahfuz. Rezeki setiap manusia. Bahkan seluruh makhluk. Semua makhluk. Sudah Allah tentukan rezekinya masing-masing. Ya, makanya. Salah satu pilar utama. Seseorang beriman. Yang disebut dengan beriman dengan benar. Itu adalah dia beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Maka seorang mukmin itu tenang hatinya. Kenapa? Karena rezekinya tidak akan diambil oleh orang lain. Dan rezeki orang lain tidak akan diambil oleh dia. Rezeki banyak dan sedikit tidak masalah. Kenapa? Karena itu yang menentukan rezeki banyak dan sedikit adalah Allah. Kewajiban kita adalah kalau rezeki banyak kita bersyukur, alhamdulillah, semakin menambah ketaatan kita. Dan kalau rezeki sedikit kita bersabar, dan itu juga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dan sabar. Apapun kondisinya, ya. Syukur atau sabar, sabar atau syukur, atau syukur dan sabar sekaligus. Ya. Sehingga semuanya adalah kebaikan. Kembali kepada grand design kehidupan. Jadi secara ringkas kami sampaikan tentang grand design kehidupan. Untuk melihat bagaimana kita memahami posisi kita sekarang ini. Jadi dulu adalah Allah sendiri. Kemudian Allah ya, ciptakan arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian setelah itu Allah ciptakan kursinya. Kursi adalah tatakan daripada arsy. Arsy Allah adalah di atas air. Kalau berbicara tentang arsy Allah dan air, ini kita wajib mengimani, ya. Tetapi kita tidak bisa mereka-reka zatnya seperti apa. Karena apa? Karena memang kemampuan manusia terbatas. Terbatas. Akal kemampuan kita terbatas, tapi dengan keimanan, dengan keyakinan, karena ini sumbernya dari Allah yang maha benar, ya, maka dengan keimanan itu maka mencukupi. Cukup mencukupi. Dengan iman maka cukup mencukupi semuanya. Jadi tidak perlu banyak bertanya lagi. Karena iman itu mencukupi. Kemudian Allah ciptakan pena. Dan kemudian Allah tulis semuanya di lahul mahfuz. Dan lahul mahfuz ini dijaga. Ya. Ya. Dijaga di tempat yang kokoh. Di tempat yang kokoh. Hanya Allah yang tahu isinya. Hanya Allah yang tahu isinya. Hanya Allah yang tahu yang isinya. Dan ini adalah merupakan lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran ya, yang di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh. Di sidratul, di atas sidratul muntaha. Dan manusia tidak bisa sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Saudaraku yang budiman terjelas. Tuan-tuan cerdas. Kemudian 50 ribu tahun kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Langit, bumi berarti tempat kita hidup ini sekarang. Ya. Dunia ini sekarang kita. Ada benua Asia, benua Eropa. Ya, Amerika, Australia, Afrika. Ya. Ada daratan, lautan, gunung-gunung. Pepohonan, tanaman, ya, dengan berbagai musimnya, ya, angin, air laut, sungai, dan sebagainya. Ya. Ini adalah dunia kita ini. Allah ciptakan dunia ini. Allah ciptakan langit. Tujuh lapis langit. Ya, tujuh lapis langit. Alladhi khalaqa samawati wal ard. Fisitati ayam, sumastawa ilal arsh. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Jadi kalau kita lihat langit, berarti yang di atas kita, segala sesuatu yang di atas kita, itu adalah langit. Bintang-bintang, planet, gugusan galaksi, itu semuanya adalah masih di langit pertama. Masih di langit pertama. Ya. Kalau kita bandingkan ya, betapa besarnya jagat raya ini, ya, susah untuk diukur. Ya. Kita susah untuk mengukur galaksi Bima Sakti. Ya. Dan matahari kita yang besarnya itu beribu-ribu kali daripada bumi ini, ya, matahari yang besarnya beribu-ribu kali daripada bumi ini, itu pun masih masuk dalam kategori bintang kecil di dalam galaksi Bima Sakti. Bintang kecil di dalam galaksi Bima Sakti. Karena apa? Ada bintang di galaksi Bima Sakti yang besarnya ribuan bahkan jutaan kali daripada matahari kita. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semuanya ini, ya, bintang-bintang itu masih di langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Yang jaraknya antara langit pertama dengan langit kedua adalah 350 ribu tahun. Maaf, 350 tahun perjalanan kecepatan burung paling cepat, ya, ketika riwayat ini disampaikan yaitu di zaman sahabat, ya, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Nah, kalau sekarang adalah kecepatan pesawat terbang, ya. 350 tahun itu baru sampai ke langit kedua. Kemudian di atasnya lagi ada langit ketiga, ada langit keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Ya. Tujuh lapis langit. Masing-masing jaraknya 350 tahun. Sehingga total dari langit pertama sampai ke langit ketujuh itu ada 7 kali 350 yaitu... Maaf. 300 tahun ya, 300 tahun. 300 tahun ya. Jadi 300 tahun, jarak antara langit pertama sampai langit kedua adalah 300 tahun. Perjalanan kecepatan burung paling cepat atau pesawat paling cepat. Sehingga jarak antara langit pertama sampai langit ketujuh, ya, itu adalah 7 kali 300 tahun, yaitu 3.500 ya, tahun. Ya. Baru sampai ke langit ketujuh. Nah, Rasulullah SAW dalam waktu satu malam itu bisa sampai ke langit ketujuh. Kenapa? Karena yang memperjalankan adalah Allah. Ya. Kalau normalnya itu membutuhkan waktu 3.500 tahun baru sampai ke langit ketujuh dengan kecepatan pesawat paling cepat. Tapi Rasulullah bisa melakukannya pulang pergi itu cuma semalam. Ketika peristiwa Mi'raj. Kenapa? Karena yang menjalankan menjalankan Rasulullah, memperjalankan Rasulullah dalam satu malam itu adalah Allah, dan Allah adalah Maha Kuasa. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan ini riwayat tentang Mi'raj Rasulullah ke langit ketujuh, ya, sampai ke Sidratul Muntaha itu adalah otentik, ya. Dikuat apa dibenarkan, ya, di dalam Al-Qur'an dan juga dikuatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam Sirah Nabawiyah juga seperti itu. Ya. Jadi ya, sehingga tidak bisa lagi ditolak, tidak bisa lagi dibantah bukti-bukti otentiknya. Nah, Allah itu bersemayam di atas arsy. Tujuh lapis langit yang demikian besarnya itu, ya, itu pun dibandingkan dengan arsy Allah, itu ibaratnya tujuh lapis langit itu adalah tujuh koin mata uang dirham, ya, yang besarannya beda-beda, kemudian dilempar ke padang rumput, padang luas, ya. Maka padang yang luas itu adalah arsy Allah. Sementara koin, tujuh lapis koin itu adalah tujuh lapis langit. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya arsy Allah, dan Allah sendiri, ya, yang menciptakan arsy, ya, tentunya Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allah lebih besar, lebih daripada itu. Allahu Akbar Allah. Jadi Allah itu Maha Besar. Kebesaran Allah, ya, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur. Allah Maha Besar. Ya. Tapi Allah yang Maha Besar, ya, itu mengetahui semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin, yang gaib. Langkah-langkah semut hitam kecil di atas batu hitam, di tengah gelap gulita malam, itu Allah mengetahuinya. Langkah-langkah kaki semut hitam itu, Allah Maha mengetahuinya. Ya. Tidak ada satu pun, ya, ya, yang basah maupun yang kering di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi hati manusia, apalagi pikiran manusia, apalagi niat manusia, apalagi keyakinan, ya, intrik-intrik apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dibudayakan oleh manusia, yang disembunyikan oleh manusia di dalam hatinya, Allah Maha mengetahui semuanya. Ya. Maka itulah, dengan memahami ini, memahami kebesaran Allah, ya, seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia benar-benar muslim, dia benar-benar mukmin, maka dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan tidak berbohong, tidak berdusta, tidak berani berdusta. Kenapa? Karena untuk apa berdusta? Sementara Allah Maha mengetahui semuanya, dan mungkin kita bisa mendustai manusia. Siapapun itu bisa kita dustai manusia, tapi kita tidak bisa mendustai Allah. Dan nanti di akhirat, semua itu akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan semua makhluknya. Inilah poin penting, salah satu modalitas utama kita menjadi muslim yang benar. Ya. Dari dalam hati kita, sungguh-sungguh dari dalam hati kita, sungguh-sungguh. Ya. Berkata benar, ya. Tidak berdusta. Walaupun risiko dari berdusta itu kita akan hidup susah atau menderita. Ya gak apa-apa, menderita sebentar di dunia. Daripada nanti menderita di akhirat. Ya. Baik, kembali kepada grand design. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi dan diisi dengan segala macam hal yang kita lihat sekarang ini, yang kita amati sekarang ini, ya. Yang zahir, yang nampak ada. Ya, bumi kita lihat ya ada bebatuan, pepohonan, ya, tanaman, ya. Hewan, ikan, semua makhluk hidup itu tanaman, tumbuhan, ya, hewan, ternak, ikan, ya, termasuk manusia. Ya, semuanya ini adalah Allah yang menciptakan, dan hanya Allah yang menciptakan, dan hanya Allah yang mengadakan, dan hanya Allah yang membentuk. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menciptakan dan membentuknya kecuali Allah. Ya, tidak jin, tidak malaikat, walaupun seluruh jin itu berserikat dengan manusia untuk membuat seekor kucing, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ya. Kenapa? Karena kucing ada nyawa. Roh, ada rohnya, ada nyawanya. Dan roh itu, nyawa itu adalah otoritas Allah. Hak prerogatif Allah untuk memberikannya. Untuk menghidupkan dan untuk mematikan. Ya. Jadi, tidak ada jin, tidak ada satu orang, seorang jin pun atau seorang manusia pun yang bisa membuat seekor kucing. Ya. Nah, inilah membuktikan bahwa manusia sehebat apapun dia lemah. Jin sehebat apapun dia lemah. Yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat di langit, ya, gugusan galaksi, ya, ya, dengan demikian, dengan isinya yang demikian luar biasa, ya, bintang-bintang, planet-planet yang besar, yang kecil, ya, jumlahnya jutaan, miliaran, ya, luar biasa. Nah, itu adalah semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk, Allah yang mengadakan, dan hanya Allah yang bisa membentuk dan mengadakan itu. Kalau ciptaannya adalah sebesar itu, sehebat itu, maka Allah adalah jauh lebih besar, Allah lebih hebat daripada itu. Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha menguasai. Dan maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Allah maha suci, ya. Ya. Segala puji untuk Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, ya, kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah adalah lemah. Siapapun dan apapun itu. Siapapun dan apapun itu selain Allah adalah lemah. Nah, inilah. Kemudian Allah takdirkan, ya. Allah ciptakan malaikat. Malaikat ini adalah diciptakan dari cahaya, nur. Dan malaikat ini, ya, dia diciptakan sebagai hamba yang taat kepada Allah. Maka pekerjaan malaikat adalah menjalankan perintah Allah. Malaikat takut kepada Allah. Malaikat tunduk patuh kepada Allah. Kemudian Allah ciptakan jin, ya. Dan iblis itu adalah dari jin, diciptakan dari api, ya. Dari api. Ya. Nah, jin ini diberikan pilihan, ya. Mau kafir silahkan, mau taat atau mau beriman menjadi mukmin juga silahkan, ya. Diberikan pilihan. Ya. Nah, jin ini, salah satu jin yang taat pada waktu itu adalah Haris. Haris ini nantinya adalah nama awalnya adalah Haris, kemudian menjadi iblis. Haris ini dulu adalah makhluk yang taat. Karena taat, ya, dia dari jin, taat kepada Allah, maka dia ya, sampai dinaikkan oleh Allah kedudukannya seperti malaikat. Karena malaikat adalah hamba Allah yang taat. Kemudian berlakulah ketentuan Allah bahwa Allah akan menciptakan manusia ya, sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifah ya, sebagai yang mengatur ya di dunia ini, di bumi ini. Nah, disitulah mulai Haris ini ya, kemudian mulai timbul dengki ya, dengki ya, mulai timbul ketidaksukaannya ya. Kemudian Allah ciptakan Adam dan kemudian terjadilah ya, Allah ciptakan Adam dengan keutamaan-keutamaannya dibandingkan makhluk lain ya, yaitu apa? Ilmu. Allah ajarkan kepada Adam ilmu ya, nama-nama benda ya. Sementara jin dan malaikat tidak tahu nama-nama benda itu. Maka sebagai penghormatan Allah perintahkan kepada ya, jin dan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam alaihissalam. Tapi perintah Allah ini ya, tidak dilaksanakan oleh Haris. Maka dia menjadi iblis, malun ya, dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau mematuhi perintah Allah itu adalah termasuk hal yang besar ya, di waktu itu ya. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan perintah itu dengan hikmah ya, dengan beserta dengan ilmunya, dengan maha bijaksananya. Jadi Allah ketika memberikan perintah itu sudah disertai dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Bijaksana. Tapi tetap iblis tidak mau mengikuti perintah Allah. Kenapa? Karena ada dengki, ada iri hati. Kemudian ada sombong. Sombong dirinya. Kenapa? Dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia lebih senior, dia lebih taat duluan, ya kan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian Allah kutuk iblis. Ya. Dan kemudian iblis meminta waktu ya, sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Artinya iblis ya diberi kesempatan oleh Allah ya untuk menyesatkan manusia ya. Jadi iblis meminta waktu kepada Allah untuk menyesatkan manusia dan Allah memberikan. Jadi inilah ya cerita sejarah pokok di zaman dulu ya. Yang harus kita ingat bahwa kita ini punya musuh utama ya. Yaitu siapa? Iblis. Iblis laknatullah. Iblis ini punya tentara, setan. Setan itu dari jin dan dari manusia. Dari jin, ya jelas, ya, anak keturunannya, ya, pasukannya yang kafir. Dari manusia juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, itu adalah tentara iblis. Ya. Kenapa? Karena orang kafir itu apa yang dia seru, apa yang dia dakwahkan, apa yang dia perjuangkan adalah memalingkan manusia dari Allah dan hari akhirat. Nah, maka orang-orang kafir ini adalah menjadi tentaranya iblis. Tentara syaitan. Dan orang-orang kafir walinya ya, itu adalah iblis syaitan. Maka penting sekali kita ya, jangan sampai menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Kemudian Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Sehingga memakan ya, buah pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Dan kemudian Allah hukum Adam dan Hawa turun ke bumi ini. Dan ini adalah sebagai takdir Allah. Takdir Allah. Takdir yang terjadi adalah takdir Allah. Kemudian Adam sebelumnya itu sudah meminta ampun kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim, ya, itu maksudnya saya dan istri saya itu Hawa. Kami telah zalim kepada diri kami, ya. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Dalam riwayat itu Allah mengampuni Adam. Allah mengampuni Adam. Tapi tetap Allah hukum untuk turun ke muka bumi. Maka disinilah ya sejarah manusia hidup di muka bumi itu diawali. Ya, dari Adam alaihissalam. Ya. Adam diturunkan di bumi India dalam satu riwayat. Kemudian Hawa diturunkan di Jazirah Arabia. Dan setelah sekian tahun, sekian puluh tahun, ya, atau sekian ratus tahun baru ketemu. Kemudian suami istri kemudian beranak pinak, ya, ya, dan terus menerus beranak pinak sampai sekarang ini. Nah, Adam alaihissalam tinggal di muka bumi itu 1000 tahun dikurangin 40 tahun. 1000 tahun dikurangi 40 tahun. Karena apa? 40 tahun itu umurnya dikasih kepada anaknya Daud, ya, keturunannya Daud. Nah, iblis juga diturunkan Allah di muka bumi, diusir dari surga kan. Ketika dia malun di lanat itu maka langsung diusir oleh Allah dari surga. Maka terjadilah perseteruan. Ya. Sejak dari awal sampai sekarang sampai hari kiamat nanti antara Adam dan keturunannya dengan iblis dan keturunannya atau pasukannya. Ya. Iblis syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak beragama Islam. Supaya manusia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Supaya manusia melupakan Allah dan hari akhirat. Bagaimana cara menyesatkannya? Iblis menyesatkannya dengan memperindah dunia ini di mata manusia. Menjadikan tujuan hidupnya adalah untuk dunia ini. Apa itu? Bagaimana supaya manusia itu orientasi hidupnya untuk dunia aja? Ya. Bagaimana supaya hidup makmur, sejahtera di dunia ini? Banyak harta, banyak fasilitas hidup, ya. Kemudian kaya, dihormati, disanjung, memiliki status sosial tinggi, ya. Supaya hidup serba enak, serba nyaman, ya, serba mudah, ya, ya, mendirikan bangunan, rumah, ya, memiliki kekuasaan, memiliki karir, memiliki segala hal yang disenangin oleh hawa nafsu. Nah, itulah merupakan tipu daya iblis kepada Adam alaihissalam dan kepada Adam alaihissalam dan anak cucunya, ya, dari waktu-waktu. Maka ada yang manusia yang tersesatkan oleh itu, ya, ya, mengikuti hawa nafsunya. Jadi menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maksudnya adalah apa? Dia hidup mengikuti hawa nafsunya. Yaitu apa? Bagaimana supaya hidup enak, supaya hidup mudah, nyaman, sejahtera, makmur di dunia ini, bahagia bersama istri, anak, keluarganya, ya, andi taulanya, ya, bersenang-senang di sana senang, di sini senang, apapun apapun enak dan mudah. Perut kenyang. Ya, perut senantiasa kenyang, ya, tidur nyenyak, apapun serba enak dan mudah. Itulah yang jadikan tujuan hidup dia dan ini adalah tipu daya setan. Ya. Ya. Nah, sampai manusia supaya kafir, ya, kafir kepada Allah, ya, supaya dia kufur kepada Allah, kafir. Kenapa? Karena kalau orang kafir kepada Allah, ya, tidak mau menyembah Allah, tidak mau beriman kepada Allah, maka semua amal-amal dia, semua aktivitas hidup di dunia dari sejak awal lahir, ya, sejak dari masih muda sampai dia tua sampai mati itu tidak ada gunanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman cerdas, kembali kepada grand design. Jadi Allah takdirkan Adam hidup di muka bumi, ya, 960 tahun. Kemudian setelah Adam wafat, maka Allah utus Nabi Syid. Nabi Syid ini adalah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, tapi dalam Al-Quran tidak disebut. Rasulullah bersabda bahwa Allah menurunkan suhuf itu jumlahnya 104. Yang 50 suhuf itu adalah kepada Nabi Syid. Nabi Syid adalah anaknya Adam. Kemudian 30 suhuf untuk Idris alaihissalam. Kemudian 10 untuk Ibrahim, 10 lagi untuk Musa sebelum Taurat. Baru kemudian Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi ada 104 semuanya. Ini sebagai pedoman hidup untuk manusia di masing-masing zaman. Nah, kita ini ya, yang hidup sekarang ini itu adalah zaman Nabi terakhir, Rasulullah terakhir, yaitu Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran, karena dia adalah kitab suci dari Allah, wahyu dari Allah, ya, dan itu otentik, ya, dan itu terpercaya, dan itu adalah kebenaran hakiki. Ya. Kembali kepada grand design kehidupan. Setelah Nabi Syed sekian lama, ya, manusia pada waktu itu di zaman Nabi Adam dan Nabi Syed itu masih menyembah Allah. Masih menyembah Allah. Masih menjalankan aturan dari Allah. Syariat dari Allah. Berpegang teguh dengan suhub yang disampaikan Allah kepada Nabi Syed. Tapi lama-kelamaan, iblis itu mulai menggoda manusia. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa iblis menyamar sebagai pemuda yang tampan di zaman keturunan Qabil. Ya. Jadi Qabil itu salah satu anak Adam yang dia membunuh Habil. Ya, membunuh Habil, saudaranya. Kemudian setelah itu Qabil lari ke Yaman. Ya. Nah, kemudian keturunan Qabil ini ya beranak pinak dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya. Kemudian menghuni beberapa tempat kota. Nah, iblis itu datang ke suatu tempat ini, keturunan Qabil. Kemudian menyamar sebagai pemuda yang tampan. Dia datang untuk mencari pekerjaan. Maka karena dia tampan, badannya kekar, maka dikasih pekerjaan. Dan kemudian iblis ini, ya, yang menyaru pemuda tampan ini, kemudian bekerja dengan baik. Ya, bekerja giat, rajin. Ya. Dan dia karena dia tampan, gagah, kekar, ya, pekerja yang rajin, ya, pekerja yang profesional, maka banyak orang yang suka kepada dia. Ya. Banyak orang yang senang, suka sama dia. Nah, kemudian setelah manusia sekitarnya itu suka kepada dia, maka iblis yang menyaruh sebagai pemuda yang tampan ini, kemudian dia mulai mengeluarkan jurus-jurus rayuannya. Dengan apa? Dengan menabuh musik, ya, menabuh gendang, ya, menabuh alat musik dengan irama tertentu yang membuai. Dan kemudian orang-orang ya datang melihat atraksinya dan kemudian mengikutinya. Kemudian ya iblis menaruh lagi, ya, melancarkan lagi dengan nyanyian, ya, dengan nyanyian, ya, dengan lagu-lagu. Jadi lagu dicampur dengan musik, maka orang-orang juga kemudian mengikutinya, ya, mengikutinya dengan memainkan lagu dan musik. Kemudian setelah itu iblis mengajak kepada laki dan perempuan untuk bercampur aduk, ya, berikhtilat, ya, bercampur aduk. Kemudian iblis melancarkan lagi serangannya kepada kaum wanita dengan supaya tabaruj, supaya bersolek, ya, bersolek, ya, bersolek. Nah, kemudian lama kelamaan, ya, dengan itu, ya, maka mulailah terjadi percampuran laki perempuan, ya, dengan musik, dengan nyanyian, dan akhirnya terjadi perzinaan, ya, perzinaan di luar nikah. Ya. Nah, itulah dosa besar ya yang ditanamkan oleh iblis lewat samaran pemuda yang tampan itu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya, berproses. Kemudian generasi berikutnya berganti lagi, kemudian iblis ya menyeru manusia ya untuk berpaling dari Allah ya. Berpaling dari Allah. Ya. Semakin lama semakin berpaling dari Allah ya, berpaling dari akhirat dan sibuk dengan dunia dan hiburannya ya. Dengan dunia ini dan hiburannya. Dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan dagang ya, dengan urusan membangun rumah, membangun sarana prasarana kehidupan ini ya. Kemudian dengan beserta dengan hiburan-hiburannya. Kemudian Allah turunkan Idris alaihissalam ya, Idris alaihissalam, dan Idris kemudian menyampaikan lagi ya dari suhuf yang diturunkan Allah 30 jumlahnya itu ya, untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang telah rusak itu tadi ya. Kemudian masyarakat ya, sebagian masyarakat itu bisa diperbaiki, sebagian kecil ya. Tapi sebagian besar manusia ya itu berpaling ya, menolak dakwah Idris alaihissalam. Wallahu alam ya. Kemudian setelah Idris diwafatkan oleh Allah di langit keempat ya, ketika Rasulullah Mi'raj itu Rasulullah bertemu dengan Idris di langit keempat ya, Idris alaihissalam ya. Kenapa? Karena jadi satu-satunya manusia yang diwafatkan Allah ya di langit ya, itu adalah Idris alaihissalam, yaitu di langit yang keempat ya. Kalau Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ya, diangkat oleh Allah ke langit, dan Rasulullah bertemu dengan Isa di langit yang kedua bersama dengan Yahya bin Zakaria. Nah, Yahya bin Zakaria itu hanya ruhnya ya, tapi Isa itu ruh dan jasadnya. Sehingga Rasulullah ketika Mi'raj di langit kedua itu Rasulullah menggambarkan fisik daripada Isa alaihissalam ya, kondisi fisiknya ya, kulitnya agak kemerah-merahan ya, rambutnya agak ikal, kemudian sebahu dan sebagainya dan sebagainya ya. Jelas sekali. Kenapa? Karena memang Isa itu ya, ruh dan tubuhnya diangkat oleh Allah ya, ke langit yaitu dan nanti di akhir zaman itu Isa akan diturunkan Allah ke muka bumi ini ya, untuk menegakkan keadilan ya, sesuai dengan Islam, sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena syariat terakhir ya, aturan hukum Islam yang terakhir ya, yang dipakai oleh umat manusia adalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sementara Isa itu nanti menjadi muslim ya. Dia sholat 5 waktu ya sebagai makmum di belakang Imam Mahdi. Nah, ini adalah berdasarkan hadis sahih. Kembali kepada grand design kehidupan. Jadi kemudian setelah Idris wafat, maka iblis kemudian menanamkan benih-benihnya kepada manusia ya. Pada waktu itu Allah mentakdirkan ada sekitar 5 orang soleh yang baik itu meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, kemudian momentum itu dimanfaatkan oleh iblis untuk apa? Untuk menggoda manusia. Ya. Dengan apa? Supaya mengenang jasa-jasa orang soleh ini, maka dibuatlah patung-patung besar di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat yang umum. Nah, kemudian untuk mengenang jasa-jasa orang soleh. Nah, kemudian setelah generasi itu berlalu dan diganti oleh generasi berikutnya, maka iblis kemudian menanamkan lagi ya, racunnya, ya, tipuannya. Itu supaya apa? Supaya patung-patung itu ya, karena supaya untuk lebih mudahkan lagi mengingat jasa orang soleh itu, maka dibuatlah patung-patung yang kecil dan itu ditaruh di dalam rumah masing-masing. Maka kemudian generasi itu berlalu dan generasi berikutnya iblis menanamkan pengaruhnya ya, tipuannya, sampai generasi berikutnya itu menyembah kepada patung, memuja menyembah kepada patung ya. Dan ini adalah sudah syirik, sudah mensukutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis menanamkan tipuan rayuannya itu pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan dengan suatu cara yang sistematis. Ya. Dia sabar untuk. Nah, ini maka kita jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu. Akhirnya ketika Nuh alaihissalam, di zaman Nuh alaihissalam hidup, itu umat manusia itu tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal hari akhirat. Terus mereka sibuk apa? Sibuk urusan duniawi. Ya. Ya. Bagaimana supaya mencari penghidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimana mengumpulkan harta lebih banyak dan lebih banyak lagi. Bagaimana supaya status sosialnya semakin terhormat dan semakin terhormat lagi. Bagaimana supaya kekuasaannya, ya, pengaruhnya itu semakin besar dan semakin besar. Bagaimana supaya kesenangan-kesenangan duniawi yang dia dapatkan itu semakin banyak dan semakin banyak. Ya. Itulah yang dilakukan manusia di zaman Nuh alaihissalam. Kemudian Allah utus Nuh alaihissalam diangkat menjadi nabi. Ya. Dalam riwayat itu Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah menjadi nabi, rasul itu umur 400 tahun. Setelah umur 400 tahun baru Allah utus Nuh sebagai nabi dan rasul. Kemudian Nabi Nuh kemudian bergerak, berdakwah. Menyeru kepada kaumnya untuk ingat kepada Allah. Allah ta'budu ila Allah. Allah ta'budu ila Allah. Janganlah engkau menyembah kecuali Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan seluruh bentuk kehidupan. Allah yang menguasai seluruh bentuk kehidupan. Allah yang menumbuhkan tanaman. Allah yang menumbuhkan, memperkembangbiakkan hewan, ikan. Allah yang menyediakan rezeki yang kita makan, rezeki yang kita minum. Tapi kaumnya ya tidak mempedulikannya. Kenapa? Karena mereka menganggap seruan Nuh alaihissalam aneh. Kenapa? Karena dari bapaknya, neneknya itu tidak pernah menceritakan tentang Allah. Kemudian kebudayaan mereka sudah mengakar, ya. Hidup ya untuk hidup bersenang-senang. Hidup, orientasi hidup adalah untuk mencari kesenangan di dunia ini. Orang sukses adalah orang yang hebat. Hebat dalam arti apa? Punya kekuasaan, ya, dihormati, disanjung, punya banyak prestasi-prestasi hidup, ya. Kemudian dia memiliki kekayaan, ya, terhormat dan disegani. Ya. Orang hebat, orang sukses adalah orang yang memiliki kunci-kunci perbendaharaan, ya, harta kekayaan, kekuasaan. Orang yang hebat, orang yang sukses adalah orang yang sukses duniawinya. Nah, inilah sudah menjadi standar umum di masyarakat pada waktu itu. Sampai Nuh itu berdoa siang malam, terus menyampaikan. Namun kebanyakan kaumnya karena sudah menjadi tradisi mereka seperti itu, maka mereka menolak. Bahkan terjadi perdebatan yang panjang. Sampai kaumnya itu menolaknya dengan cara apa? Menutup telinganya. Ya, menutup telinganya, tidak mau lagi Nuh itu mendengar dakwah seruan Nuh. Benar-benar berpaling. Bahkan sampai kaum Nuh itu ya mengejek Nuh, ya, dan kemudian menantang Nuh untuk mana azab yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu. Mana? Kalau memang Tuhanmu itu mampu mendatangkan azab, datangkan saja azab itu segera kepada kami. Gitu. Bahwa kamu itu memang bukti sebagai bukti bahwa kamu itu benar. Maka Nuh alaihissalam ya menjawab bahwa ya soal itu adalah urusan Allah. Ya. Kalau Allah mau mengazab, ya Allah akan azab. Kalau enggak, ya terus urusan Allah. Karena Nuh tugasnya adalah mendakwahkan saja. Ya. Tapi lama kelamaan tetap kaum Nuh ini tetap ingkar. Ya. Tidak mau mendengar seruan Nuh alaihissalam. Ya, bisa bayangkan pada waktu itu ya dari ratusan tahun ya sekian lama berdakwah itu jumlah pengikut Nuh ya itu sedikit sekali. Dalam riwayat itu cuma 12 orang, dalam riwayat lain cuma sekitar 70 atau 80 orang ya. Selama ratusan tahun, bayangkan ya, dakwah ya dengan segala macam metode yang dengan baik disampaikan oleh Nuh, tapi mereka berpaling. Kenapa berpaling? Karena mereka sibuk dengan duniawi, ya. Mencemooh, tidak peduli, ya. Ya. Omongan atau seruan Nuh adalah seperti omongan orang-orang dongengan orang-orang terdahulu. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang terjadi. Sampai kemudian Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, mereka sudah menantang untuk didatangkan azab. Maka udah, hapuskanlah mereka dari muka bumi. Sampai Nuh sampai berdoa kepada Allah seperti itu, dan kemudian Allah mengijabah, dan kemudian Allah memerintahkan Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Ya. Itu. Ya. Perahu yang besar. Ya. Ya. Dan ini ketika Nuh alaihissalam membuat perahu yang besar itu menjadi cemoohan lagi, cemoohan lagi, cemoohan lagi. Ya. Dikatakan gila, sudah sinting dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada laut, tidak ada sungai besar, tapi membuat perahu. Tapi Nuh percaya kepada Allah, percaya dengan janji Allah, maka tetap membuat perahu. Ya. Maka tidak lama kemudian terjadilah hujan yang deras, ya kan? Air tercurahkan dari langit, ya kan? Siang malam, sehingga semuanya tergenang. Ya. Ya. Bukit-bukit tenggelam, ya. Sehingga dunia ini seluruhnya, ya, kita besarkan dunia seluruhnya ini, ya, tenggelam. Tenggelam, ya. Ya. Dalam arti kata, hampir seluruh dunia ini, ya, walau alam, ya, dunia ini tenggelam oleh banjir yang besar itu, ya. Sehingga tidak ada pohon pun yang tidak tenggelam, tidak ada kota yang tidak tenggelam, tidak ada desa yang tidak tenggelam, semua pemukiman manusia tenggelam. Ya. Maka orang kafir yang jumlahnya ribuan, ya, bahkan jutaan mungkin, ya. Jutaan itu semuanya orang-orang kafir itu mati semuanya. Yang hidup hanyalah orang-orang mukmin yang selamat yang naik di dalam kapal. Mereka yakin dengan Nuh, ya, percaya dengan Nuh, maka mereka taat kepada Nuh, yaitu masuk ke dalam kapal. Sementara orang-orang yang tidak percaya kepada Nuh, ya, mau tidak taat kepada Nuh. Ya, maka mereka tenggelam. Nah, ini adalah pelajaran besar bagi umat manusia, ya. Umat manusia bahwa Allah bersama dengan Nuh alaihissalam, bukan bersama dengan orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir ini, ya, mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ya, mereka punya kekuasaan, mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang pintar berorasi, mereka memiliki harisma, memiliki pengaruh, mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki tentara, mereka memiliki banyak sekali harta, ya, pengaruh, status sosial yang tinggi, tokoh bangsawan dan sebagainya. Ya. Tapi mereka kafir. Karena kafir, maka mereka nilainya adalah, ya, di sisi Allah, ya, tidak ada harganya sama sekali. Sementara Nuh alaihissalam itu adalah orang biasa. Profesinya biasa aja, ya. Ya. Dia bukan tokoh, bukan seorang yang memiliki pengaruh besar, ya. Dia dari kalangan rakyat jelata biasa, Nuh alaihissalam. Tapi karena dia menyampaikan dakwah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya menyembah kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang wajib disembah, wajib ditaati, wajib ditundukin, ya. Ya, wajib hukum-hukumnya diikutin, ya. Ingat, ya. La ilaha illallah maknanya adalah ketika kita menuhankan Allah, maka ketaatan kita serahkan kepada Allah. Ketundukan kita serahkan kepada Allah. Dan hukum Allah yang kita ikuti. Bukan hukum selain Allah. Ya, ini penting sekali ini. Ya. Karena banyak sekali orang yang mengaku Muslim. Ya. Muslim, tetapi dia memakai hukum selain Allah. Ya. Ketika disodorkan ini hukum Allah. Enggak mau dia. Loh, gimana? Seorang Muslim kok begitu? Seorang Muslim itu, ya, dia adalah taslim. Dia adalah berserah diri kepada Allah. Maknanya adalah dia tunduk patuh kepada Allah. Dan dia rela untuk mengikuti aturan dari Allah. Itulah namanya Muslim. Ya. Mu'min berarti dia iman kepada Allah. Dia menyerahkan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa atho'na. Kami dengar, kami paham, dan kami ikutin, kami taati. Ya. Tidak ada jalan lain. Ya. Maka aneh sekarang banyak orang Muslim, ya, tetapi dia justru tidak mau memakai hukum Allah sebagai aturan hidupnya, sebagai aturan kehidupan di masyarakat, sebagai aturan kehidupan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi dia justru malah memakai hukum-hukum yang lainnya yang sumbernya dari mana? Ya, dari manusia. Ya. Sumber-sumber hukum itu dibuat oleh manusia, siapapun itu, ya, kalau hukum itu dibuat oleh manusia, ya, otomatis dia mengikuti hawa nafsunya. Karena bahkan manusia itu, ya, tidak suci, ya. Sementara Allah Maha Suci. Ya. Manusia banyak zalim, ya. Sementara manusia, sementara Allah tidak zalim sedikit pun. Inilah penting sekali, ya. Ini penting sekali, ya. Jangan sampai kita, ini peringatan besar bagi kaum muslimin siapapun dia. Peringatan besar, walaupun dia itu ustadz, kiai, syekh, atau dia itu ulama, ya. Tapi selama dia tidak berpegang teguh dengan hukum Allah itu, ya, ini dipertanyakan keislamannya. Mungkin dia di mata manusia dia adalah ulama, dia di mata manusia adalah kiai, syekh, ustadz. Tapi di mata Allah mungkin bukan Islam dia, dia bukan Muslim. Bisa jadi. Nah inilah yang kita takutkan, ya. Jangan sampai kita merakum Muslim, kita merasa aman dengan sebagai Muslim karena kita bersyahadat, tapi kemudian di mata Allah kita itu bukan Muslim. Kenapa? Karena kenapa kita di mata Allah tidak Muslim? Ya karena kita tidak tunduk kepada hukum Allah. Coba perbandingkan diri kita dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya, tokoh Quraisy, ya, itu dulu adalah musyrik. Dia dulu musyrik, menentang Allah, menentang Rasulullah, ya kan? Tidak mau beragama Islam. Tapi begitu dia masuk Islam setelah Fathu Mekah, apa yang terjadi? Ya, dia tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, mengikuti hukum Allah. Kenapa? Karena itu satu paket. Ya, ketika dia Muslim, maka dia otomatis harus mengikuti hukum Allah. Dia harus bersandar kepada Allah, dia harus menyerahkan diri kepada Allah, rela dan ridho diatur oleh Allah, mengikuti aturan hukum Allah Subhanahu wa taala apapun itu dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ya, ini penting sekali. Ya. Nah, kenapa kok sekarang umat Islam sekarang seperti ini, ya? Satu sisi mengaku Muslim, tapi kok hukum yang ditegakkan itu bukan hukum Allah. Kenapa? Karena ini adalah tipu daya daripada tentara iblis syaitan. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang orientalis dulu. Orang-orang orientalis dulu itu mempelajari Islam untuk menghancurkan umat Islam. Dan salah satu sendi pokok yang dihancurkan di dalam tubuh umat Islam adalah bagaimana supaya hukum-hukum Islam itu tidak ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan mengaku Muslim, KTP-nya Muslim, ya, Islam, tetapi yang dia esensinya, ya, esensi Islam adalah menegakkan aturan Allah di muka bumi, aturan Islam di muka bumi, ya, itu esensinya. Nah, itulah yang dihancurkan oleh orang orientalis sehingga sekarang banyak orang Muslim, kaum Muslimin, ya, ya. Contohnya di Indonesia ini, di Indonesia, ya, mayoritas Muslim, tapi justru hukum Allah, ya, itu tidak ditegakkan. Aneh sekali. Dan banyak orang yang membenci hukum Allah padahal dia mengaku Muslim. Aneh sekali, ya. Aneh sekali, ya. Maka kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi, ya. Kita harus bertaubat, ya. Kita harus berubah, ya. Mumpung kita belum dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, ya, Allah cabut nyawa kita sementara kita nanti dalam kondisi kafir di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara kita merasa aman dengan kemusliman kita. Nah, ini bahaya sekali. Dan itu akan menyesal selama-lamanya. Selama-lamanya di alam kubur, menyesal selama-lamanya di akhirat abadi. Ya. Ya. Nah, inilah yang pentingnya sekali kita, ya, bertaubat kembali kepada jalan Islam, jalan hidup yang benar. Ya. Saudaraku yang budiman, sudah kembali kepada grand design kehidupan. Ya. Secara singkat, ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam, ya, setelah banjir bandang itu, maka kemudian umat manusia itu kembali kepada tauhidullah, ya. La ilaha illallah, menerapkan hukum Allah, mengikuti syariat Allah, ya. Hukum Allah ditegakkan di muka bumi, ya. Maka Nuh itu menjadi rasul untuk seluruh umat manusia pertama, yang pertama, ya. Rasul untuk seluruh umat manusia yang pertama, dan dia adalah ulul azmi yang pertama. Kemudian setelah itu generasi berikutnya, ya, dan kemudian manusia makin lama makin melupakan Allah. Kenapa melupakan Allah? Ya, kembali lagi sibuk dengan pekerjaannya, karirnya, sibuk dengan mencari penghidupan dunia. Ya, orientasi hidupnya untuk bagaimana makan kenyang, ya, tidur nyenyak, minum enak, ya kan, kemudian tidur nyenyak, kemudian berhura-hura, ya, bersenang-senang, ya kan. Itu orientasinya hidupnya ke sana dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai mereka kembali menyembah patung. Ya. Melupakan Allah, merupakan hari akhirat, merupakan azab Allah. Ya. Kemudian Allah kirim Nabi Hud kepada Ad, kaum Ad. Ya. Tapi Nabi Hud ini juga didustakan oleh kaumnya, tokoh-tokoh kaum Ad, ya. Kaum Ad ini adalah kaum yang muni, ya, di daerah Hadramaut, sekitar Hadramaut sekarang, ya. Nah, itu di sana ada pegunungan dan dia badan kaum Ad ini kekar-kekar, sehingga mereka mendirikan bangunan arsitektur yang megah, yang rumah-rumah dibuat megah, kemudian gunung-gunung dipahat sehingga menjadi tempat-tempat yang nyaman, istana-istana yang megah. Dan dengan itu maka mereka sombong, merasa dirinya paling hebat di dunia ini. Kemudian Nabi Hud menyeru kepada mereka supaya apa? Supaya kembali kepada Allah, kepada jalan Allah, ya, ya, supaya mereka beriman kepada Allah, ya, takut kepada azab Allah. Tapi mereka menolak, ya, mereka menolak, ya, mereka tetap kufur, tetap menyembah patung, ya, sampai mereka dihancurkan oleh Allah, ya, dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Bukan hanya mereka, tapi bangunan-bangunan mereka juga dihancurkan semuanya oleh Allah. Dilenyapkan di muka bumi, tidak ada satupun, ya, ya, kaum mati itu yang tertinggal di muka bumi, kecuali orang-orang beriman, pengikut Nabi Hud alaihissalam yang sedikit sekali jumlahnya. Ini adalah pelajaran bahwa Allah bersama dengan para nabi dan rasul. Kemudian kepada kaum Samud, Allah mengirim Saleh alaihissalam. Samud juga begitu, ya. Kaum Samud ini, ya, tinggalnya adalah di antara Madinah dengan Tabuk, ya. Jadi ketika Rasulullah di tahun 9 Hijriah itu berangkat ke Tabuk dalam perang menghadapi tentara Romawi, ya, itu mereka melewatin perkampungan kaum Samud ini. Dan kemudian Rasulullah mengingatkan tentang kebinasaan kaum Samud, kaum yang durhaka kepada Allah, kaum yang ingkar kepada Allah, ya. Sehingga sampai-sampai minuman yang sudah diambil dari mata air kaum Samud itu yang masih mengalir itu tidak boleh diminum oleh kaum muslimin, ya, tidak boleh diminum. Subhanallah, Akbar, ya. Dan Rasulullah itu menyuruh kaum para sahabatnya ketika melalui kawasan itu supaya cepat mempercepat langkahnya. Jangan, karena takut, ya, takut azab, ya. Inilah pentingnya sekali kita, ya, generasi kita sekarang ini takut azab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu berlalu masa yang panjang, ya. Kemudian masuklah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam itu hidup, itu, ya, sebagian besar mayoritas manusia kembali kepada kafir, ya, kembali kepada kafir, tidak mau menyembah Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau menjadikan akhirat sebagai hidupnya, tujuan hidupnya. Bagaimana bisa? Ya karena itu kesibukan duniawi lagi. Ya. Ya. Kenapa? Karena masa kenabian, ya, setelah zaman Nabi Saleh itu sekian lama, ya kan, panjang, ya, beratus-ratus tahun. Ya, kemudian hati manusia menjadi keras. Hati menjadi keras itu karena apa? Karena banyak kesenangan hidup yang dinikmatin. Ya. Dia kerja keras, kemudian setelah itu dia dapat makan kenyang, ya, minum enak, kemudian tidur nyenyak. Kemudian hidupnya mapan, sejahtera, makmur, maka dia kemudian hatinya menjadi keras. Ya. Banyak tertawa, ya, banyak bergembira ria, banyak bersenang-senang, ya, banyak bersenda gurau, ya. Hatinya menjadi keras. Nah, karena hatinya keras maka susah untuk mengingat Allah, susah untuk mengingat hari akhirat. Ya. Nah, inilah yang terjadi, ya, di hati-hati manusia pada waktu itu. Sehingga mereka kembali kepada menyembah berhala. Kenapa menyembah berhala? Karena kalau menyembah berhala, mereka berarti kan bebas membuat hukum aturan sendiri. Jadi hukum aturan itu dibuat oleh siapa? Oleh tokoh-tokohnya. Berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Itu. Yang kuat, ya, yang kuat, yang berkuasa, yang membuat aturan dan kemudian dipaksakan kepada orang yang lemah. Orang lemah membayar zakat, membayar pajak, maaf. Membayar upeti, membayar, ini adalah daerah kekuasaan saya. Maka siapapun yang tinggal di daerah kekuasaan saya, maka dia harus membayar upeti pajak kepada saya. Ya, tiap minggu, tiap bulan, sekian. Ditentukan. Kalau tidak membayar upeti, pajak, maka akan mereka akan diusir atau mereka akan disiksa atau dipenjara. Nah, ini adalah aturan buatan manusia, ya. Dan sampai sekarang aturan itu ada, ya. Aturan itu ada, dilembagakan, ya, diformalitaskan. Tapi ya, esensi aturannya adalah sama, yaitu kezaliman. Ya, kezaliman. Dalam Islam tidak boleh, ya, mengambil harta seseorang kecuali dengan hak. Ya, dengan hak itu apa? Karena dia infak, sedekah, dia membayar zakat, itu berarti hak. Tapi selain itu, ya, nggak boleh. Ya, ya, membayar upeti, membayar pajak itu nggak boleh. Ya, ini adalah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Aturan Allah itu adalah adil, dan adil itu berarti tidak ada kezaliman. Dan Islam adalah aturan dari Allah, dan Islam adalah keadilan. Ya. Maka para nabi dan rasul itu menegakkan aturan itu, ya, ya, supaya tidak ada kedzaliman di antara manusia. Tapi para nabi dan rasul itu menegakkan aturan itu dibenci oleh siapa? Oleh para tokoh-tokohnya, oleh para pemuka-pemukanya, oleh para bangsawannya, oleh para raja-rajanya. Dibenci kenapa? Karena seruan yang disampaikan oleh para nabi rasul itu adalah melawan daripada hukum yang sudah eksis duluan, ya. Di mana hukum itu adalah zalim, diganti dengan hukum yang adil. Mereka melawan. Mereka tidak mau. Akhirnya mereka berupaya untuk membunuh para nabi dan rasul itu, ya. Mengucilkan, mencaci maki, ya. Mengkerdilkan, menghinakan dan sebagainya. Nah, inilah, ya, pertarungan dari dulu, ya. Dan mungkin sampai sekarang dan sampai nanti. Nah, inilah penting sekali kita melihat esensi daripada dari grand design itu. Nah, kembali kepada Ibrahim. Ibrahim, ya, kembali harus berjuang keras untuk mengenalkan Allah kepada manusia, kepada kaumnya, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Kemudian Ibrahim berdakwah untuk kepada manusia supaya mengenal Allah, jangan menyembah patung, jangan berhukum pada hukum buatan manusia, tapi kembali kepada hukum buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya manusia berhukum pada hukum buatan Allah, maka harus dikenalkan dulu kepada Allah, dan supaya mereka supaya percaya kepada Allah dan mereka taat kepada Allah. Kenapa? Karena hukum enggak ada artinya kalau tidak ada ketaatan, ya. Tidak ada ketaatan. Karena hukum itu harus dijalankan, diamalkan, diimplementasikan, dan di hukum tidak ada gunanya kalau tidak ada ketaatan, tidak ada kesungguhan, tidak ada keikhlasan, ketulusan untuk benar-benar menjalankannya. Nah, inilah esensi daripada hukum itu bisa berguna. Ya. Ya. Jadi keimanan, ya, keislaman, ya, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, mengenalkan manusia kepada Allah, kepada Rabb-nya yang sejati, ya, supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh ridho, ya, dengan Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan kaumnya tidak mau, ya. Sampai di zaman Ibrahim alaihissalam itu yang beriman di seluruh muka bumi ini, kita bisa bayangkan di waktu Ibrahim hidup itu di Babilonia, ya, di lembah Mesopotamia, Irak sekarang, di sungai sekitar sungai Efrat dan Tigris itu, ya, manusia sudah tersebar di mana-mana, ya, ya, di Afrika, di Mesir, ya, tersebar di Cina, ya, tersebar di India, tersebar di Nusantara, tersebar di Eropa dan sebagainya, tersebar di mana-mana. Tapi mereka, ya, ya, mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal hari akhirat. Aturan yang dibuat adalah aturan buatan para raja, para bangsawan, yang di mana aturan itu adalah apa? Aturan yang mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu dari para raja dan para bangsawan itu, para penguasa itu, para panglima itu. Ya. Nah, Ibrahim itu yang Islam, yang mukmin pada waktu itu cuma tiga, yaitu Ibrahim, sitinya Siti Saroh, dan Lut alaihissalam. Lut ini adalah keponakan Ibrahim. Ya. Kemudian Ibrahim, ya, pindah ke Palestina, Palestina ke Mesir, dari Mesir pindah lagi ke Palestina. Kemudian dari Mesir, ya, Ibrahim mendapatkan istri Hajar, Siti Hajar. Ya. Kemudian Ibrahim membawa Siti Hajar ke Mekah. Ya. Ya. Ya. Ke Mekah. Bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim pindah lagi ke Palestina bersama Siti Sarah dan kemudian punya anak Ishak. Ishak alaihissalam. Kemudian Ibrahim ketika wafat itu juga berpesan kepada anak-anaknya supaya tetap berpegang teguh dengan tauhidullah. Tauhidullah itu artinya apa? Menyembah kepada Allah, ya, tidak mempersetukan dengan sesuatu apapun ya. Selainnya ya. Kemudian meneguhkan diri untuk hidup sesuai dengan aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhidullah, ya. Mengikuti syariat hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilaksanakan oleh Ishak, ya, oleh Ismail dan Ishak alaihissalam. Kemudian dari Ishak kemudian punya keturunan Yakub. Yakub inilah yang bergelar Israel. Maka keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yahudi, ya. Yahudi ini adalah salah satu keturunan daripada Israel, ya. Keturunan daripada Yakub. Salah satu anak Yakub adalah Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf ini menjadi penguasa di Mesir dan kemudian keluarga besar Yakub pindah ke Mesir. Kemudian beranak pinak menjadi di Mesir menjadi Bani Israel sampai zaman Firaun. Kemudian Allah utus Musa alaihissalam, ya, untuk mendakwahkan tauhidullah, ya, kepada Firaun, karena Firaun ini adalah seorang raja yang memiliki kekuatan, ya, tentara yang banyak, ya, memiliki orang, dia adalah raja yang badannya fisiknya kuat, ya, ilmunya, ya, dia adalah orang yang cerdas, ya, dia adalah seorang raja yang hebat dalam tanda petik, ya, hebat dalam tanda petik, tapi hebatnya adalah masalah duniawi, ya, bagaimana membuat istana, bagaimana membuat sarana prasarana hidup yang megah, yang bagus, ya, sampai piramida, sphinx dan sebagainya, ya kan? Ya, karena dia punya kekuasaan, punya harta, punya tentara, punya pasukan, ya, dan sebagainya. Nah, tapi kemudian membuat dia sombong, takabur, sehingga sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi dan semua rakyatnya diwajibkan untuk menyembah dia. Kalau tidak menyembah dia maka dihukum. Dihukum bukan hanya di penjara tapi bisa dibunuh di depan umum. Ya. Nah ini, ya. Ini adalah kenapa? Karena dia merasa dia memiliki semuanya. Ya. Kekuasaan, harta, ya kan, pengaruh dan sebagainya. Akhirnya dia menyuruh rakyatnya untuk menyembah dia. Nah, kemudian Allah mengirim Musa untuk berdoa kepada Firaun langsung, kepada jantung, ya, jantung kekuasaan, yaitu Firaun. Dan Allah memberikan banyak mukjizat kepada Musa, ya. Tapi mukjizat contohnya adalah ular, ya kan. Tongkat berubah menjadi ular dan kemudian ular itu, ya, seperti ular, ya, kemudian memakan berbagai macam tali temali dari ahli sihir, ya. Dan yang bisa melakukan itu, ya, membuat tali temali yang banyak sekali itu sirna, musnah, dimakan oleh sesuatu seperti ular yang merayap dengan cepat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Musa tidak akan mampu, Harun, ya, tidak akan mampu, ya. Siapapun tidak akan mampu. Yang bisa melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para tukang sihir Firaun itu kemudian mereka beriman kepada Allah, ya. Sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan tukang sihir ini oleh Firaun malah justru disalib, ya, dipanah, ya. Kemudian dipotong tangan kakinya bersilang, ya, kemudian dibiarkan mati. Tapi tukang sihir ini tetap teguh keimanannya, dalam keimanan sampai dia mati. Nah ini adalah perjuangan hidup, ya. Ketika iman itu sudah menancap di dalam dada, maka tidak ada yang lebih indah, tidak ada lebih berharga daripada iman, ya. Kenapa? Iman inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat selama-lamanya. Sementara segala kekuasaan, kehebatan, kedijayaan, kejayaan di dunia ini, apapun itu adalah sebentar dan akan kita tinggalkan ketika kita mati. Saudaraku yang budiman terjelas, kemudian zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun. Kemudian setelah itu, ya, zaman nabi-nabi Bani Israel, ya. Dari Daud alaihissalam, kemudian Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, kemudian di tempat lain ada Ayub, ya, dan sebagainya, sampai kepada Yunus, ya. Kemudian sampai zaman Nabi, ya, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Singkat cerita, ya. Jadi setelah Rasulullah, setelah Nabi dan Rasul Muhammad SAW wafat, maka tidak ada Nabi dan Rasul, ya. Maka tidak ada wahyu lagi, ya. Maka Allah biarkan manusia, ya. Allah biarkan manusia sampai kapan? Sampai hari kiamat, ya. Allah tidak akan menurunkan Nabi dan Rasul lagi. Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi, ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan cukup, sudah mencukupi bekalan modalitas untuk manusia, udah cukup, yaitu apa? Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yaitu dinul Islam. Dinul Islam adalah agama Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Nabi dan Rasul adalah agamanya Islam. Mereka adalah Muslim. Tauhidullah, la ilaha illallah. Satu sistem kehidupan, satu aturan main kehidupan Islam. Itulah satu aturan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada aturan lain. Aturan lain selain Islam adalah dari manusia. Dari manusia, ya. Dibuat oleh tokoh-tokohnya, oleh cerdikawan, oleh filsuf-filsuf, oleh orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang dianggap soleh atau siapapun, ya. Kemudian itu dilembagakan, ya. Diturun-temurunkan, ya. Didoktrinkan dari waktu ke waktu dengan dana dan sebagainya. Tapi itu adalah buatan manusia, ya. Dan hanya Islam adalah, hanya Islamlah aturan dari Allah, sistem hidup dari Allah, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal, ya, dari zaman Nabi Adam, ya, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, sampai sekarang dan sampai akhir zaman hari kiamat nanti, ya. Nah, ini penting sekali kita pahami, ya. Kenapa? Karena Islam adalah agama Allah. Islam adalah agama para malaikat Allah. Islam adalah agama para nabi dan rasul Allah. Penting sekali, ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas, maka kemudian zaman bergulir terus, ya, sampai zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Setelah Rasul wafat, maka kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Kemudian zaman Bani Umayyah, ya. Kemudian zaman Bani Abbasiyah. Sampai zaman terus, ya. Ada zaman Fatimiyah, Seljuk, ya kan, Utsmaniyah, sampai terakhir, ya, zaman Khalifah Bani Utsmaniyah di Turki, yaitu sampai tahun 1924, ya, Masehi, ya. Nah, jadi ini disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang masa kurun, itu adalah pertama kurun kenabian, ya. Sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai Rasulullah wafat. Kemudian setelah itu masa Khulafaur Rasyidin, yaitu sampai, ya, Khilafah ala Minhajin Nubuwah, ya. Khilafah ala Minhajin Nubuwah itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian kekhalifahan Mulkan Azon, ya. Zaman raja yang menggigit, ya. Menggigit artinya apa? Al-Qur'an dan Sunnah itu sudah masih menjadi hukum Allah, hukum aturan yang dipegang teguh tapi diselewengkan, ya. Digigit, cuma digigit di mulut, ya. Jadi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sampai tahun 1924 ketika kekhalifahan kaum muslimin itu dilenyapkan oleh tokoh nasionalis Turki, Kemal Pasha Atatürk, ya. Diganti dengan paham nasionalisme, paham kebangsaan, ya. Nah, inilah mulai era Mulkan Jabarian, raja yang diktator, ya, yang sewenang-wenang. Ketika apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak menjadikan undang-undang dasar lagi, ya. Diganti dengan undang-undang dasar yang lain, buatan manusia, rekayasa manusia. Dan pahamnya bukan lagi kekhalifahan, ya, tetapi diganti dengan paham kebangsaan, ya, nasionalisme. Dan manusia berjuang untuk nasionalisme sendiri-sendiri, ya. Bangga dengan kebangsaannya, ya. Berjuang untuk meraih kejayaan untuk bangsa dan tanah airnya, ibu pertiwinya, kebangsaannya. Dan inilah yang ini adalah bagian daripada tipu daya iblis setan. Ya. Bahwa hidup ini bukan untuk negeri, bukan untuk bangsa, bukan untuk suku, bukan untuk apa marga, tapi hidup ini adalah untuk Allah, ya. Untuk menegakkan hukum Allah. Ya. Seorang Muslim, siapapun dia, dimanapun dia adalah saudara. Ya. Siapapun dia, dimanapun di Afrika, di Amerika, ya, itu semuanya adalah saudara kita. Ya. Tidak boleh perbedaan warna kulit, ras, ya, suku itu kemudian mengkotak-kotakkan. Inilah pentingnya sekali kita kembali kepada wahdatul ummah, ya. Umat yang bersatu bukan hanya dari beberapa orang tapi semuanya, ya. Selama dia mukmin, selama dia muslim, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sungguh-sungguh maka dia adalah saudara kita. Inilah penting kembali semangat untuk ukhuwah Islamiyah di seluruh muka bumi. Nah, kemudian kembali kepada zaman Mulkan Jabarian. Jadi sekarang adalah Mulkan Jabarian, ya. Mulka Jabarian di mana manusia sudah jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Ya. Al-Quran hanya menjadi kitab pajangan. Dibaca tapi tidak dihayati maknanya. Dibaca tapi tidak dilaksanakan. Diamalkan sungguh-sungguh. Nah, ini yang terjadi. Maka banyak manusia sekarang yang malas untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid, di musholah. Ya. Kenapa? Karena hedonisme, kesenangan hidup itu mewabah. Ya. Yang dicari adalah bagaimana supaya hidup nyenang, enak, tenang. Dan fasilitas itu, ya, fasilitas itu banyak sekali. Ya, sarana dan prasarana kesenangan hidup, kenyamanan hidup itu banyak sekali dengan era teknologi, ya, mutakhir. Ya. Dan itu adalah disediakan kebanyakan oleh orang-orang kafir, ya, dengan mesin-mesin produksi industrialisasi mereka. Ya. Untuk supaya manusia itu semakin tenggelam dengan duniawi, dengan kesenangan duniawi, dan mereka lupa kepada Allah dan hari akhirat. Dan inilah yang terjadi di mana-mana. Dan itu dilembagakan, didoktrinkan di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah. Ya. Diajarkan menjadi kurikulum utama. Ya. Ilmu, belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu apa. Tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan, untuk mendapat kekayaan, supaya menjadi karir yang bagus, supaya bersenang-senang. Nah, inilah, ya, menjadikan tujuan hidup manusia menjadi melenceng, menjadi sesat. Ya. Nah, inilah. Padahal tujuan hidup kita adalah apa? Untuk meraih ridha Allah, untuk mengenal Allah, untuk bermanfaat Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kehidupan abadi di akhirat. Ya. Saudaraku yang budiman, ini insya Allah zaman akan terus berjalan dan sampai kalau hadis Rasulullah itu nanti akan zaman ini akan kembali kepada khilafah alamin haji nubuah yang kedua. Kapan nggak tahu, wallah alam. Tapi yang jelas zaman sekarang ini adalah zaman menuju ke sana. Jadi bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin, ini adalah momentum emas untuk kembali kita menyambut nubuah. Ya. Janji yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu kembali kepada khilafah alamin haji nubuah yang kedua. Ya. Di mana aturan Allah akan tegak lagi di muka bumi, dan kalau dulu di zaman khulafa rasyidin itu hanya aturan Islam itu hanya mewarnai, hanya ditegakkan di Jazirah Arab, kemudian di Afrika Utara, kemudian di kerajaan bekas Kisra Persia, kemudian di daerah Syam dan sekitarnya. Tapi insya Allah nanti di Khilafah Alamin Haji Nubuah yang kedua ini Islam akan tegak di seluruh muka bumi. Ya. Insya Allah, ya, insya Allah Islam akan menjadi kemenangan. Nah, inilah maka bagaimana kita berkontribusi, ya, untuk dalam kemenangan itu. Inilah perjuangan hidup kita. Maka ini adalah semangat, harus semangat, ya, optimisme, ya, insya Allah. Kemudian sampai nanti mulailah terjadi, ya, tanda-tanda kiamat besar. Ya. Kalau tanda-tanda kiamat, ya, secara kecil-kecilan itu sudah ada sekarang. Tapi nanti, ya, Rasulullah itu menyampaikan nubuah tentang apa yang akan terjadi nanti pada sebelum menjelang hari kiamat, ya, dengan munculnya duhon kabut, ya, kemudian terjadinya banyak gempa bumi, ya, kemudian turunnya dajjal, ya. Dan ini dajjal ini sudah diperingatkan oleh semua nabi dan rasul, itu sudah menyampaikan kepada umat, sudah menyampaikan kepada umatnya tentang nanti akan turunnya Dajjal, ya. Kenapa? Karena fitnah Dajjal ini luar biasa, ya. Maka kita di Rasulullah itu memberikan suatu doa, ya, kepada kita. Allahumma ini auzuka min adzabil qabri wa auzuka min adzabi jahannam wa auzuka min fitnatil mahya wal mati wa auzuka min fitnatil masjid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati. Ya. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Dajjal. Nah, ini, ya. Kemudian Allah akan turunkan, ya, Isa alaihissalam, ya. Imam Mahdi dan Isa alaihissalam, ya. Kemudian terjadilah kedamaian, ya. Kedamaian kembali di muka bumi. Dan setelah itu, maka lama kemudian generasi berikutnya, sampai kemudian di muka bumi ini tidak ada manusia yang tinggal lagi, maksudnya tidak ada lagi seorang mukmin yang tinggal lagi di muka bumi ini. Yang ada adalah kafir semuanya. Maka ketika itulah kiamat terjadi. Ya. Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ya. Kemudian terjadilah huru-hara, maka seluruh penduduk langit dan bumi, yang zahir maupun yang goib, kemudian terhenyak. Kemudian terjadi huru-hara, terjadi kekacauan, ya, dan sebagainya. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua, maka matilah semua penduduk langit dan bumi. Ya. Kemudian setelah itu Allah perintahkan lagi, ya, untuk ditiup sangkakala, kemudian bangkitlah manusia di muka bumi. Ya. Semua manusia akan bangkit di muka bumi, ya. Bukan hanya manusia, tapi semua hewan juga akan dibangkitkan oleh Allah, ya. Semua jin dan manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ya. Itulah hari berbangkit, hari yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 68, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudiyal kitab waji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuslamun wa fiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa 'alamu bima yaf'alun wa siqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adabi 'alal kafirin. Qila dakhulu abwab jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Wasiqa alladhina taqarabum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha nabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, ya. Semuanya, ya, manusia semuanya, ya, jin semuanya, ya, malaikat, apalagi binatang, ya, ikan-ikan, semua, ya, semua manusia, semua makhluk itu mati, ya, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah, ya. Pada waktu itu yang belum dimatikan adalah apa? Malaikat Israel pencabut nyawa, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, dan Halawatul Arsh. Malaikat Halawatul Arsh. Dan tapi dalam riwayat lain berikutnya, kemudian satu persatu juga Allah perintahkan untuk mati. Dan terakhir yang mati adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Dia diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Ya. Maka makhluk yang terakhir yang hidup, ya, di jagat raya ini, dalam kehidupan ini adalah malaikat Israel itu sendiri. Ya. Dan kemudian Allah hidupkan kembali. Yang pertama dihidupkan adalah malaikat Israfil, ya, malaikat Israfil, karena disuruh untuk meniup sangkakala yang ketiga. Nah, dari situlah maka kemudian sangkakala ketiga di dihidupkan dan kemudian Allah hidupkan lagi makhluknya. Dan manusia yang pertama kali yang dibangkitkan dari alam kubur itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini diperjelas di dalam hadis-hadis. Ya. Maka seketika itu mereka bangun dari kubur mereka menunggu keputusan Allah. Dan bumi padang masyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhan mereka. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ya. Keadilan Allah benar-benar ditegakkan. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar apapun itu. Ya. Maka nanti keadilan itu ditegakkan seadil-adilnya. Bahkan dua ekor kambing yang beradu, yang pernah bertengkar, ya. Kemudian salah satu tanduknya itu patah, dan maka nanti di akhirat kambing yang tanduknya patah ini akan menuntut keadilan kepada Allah kepada kambing yang mematahkan tanduknya, ya. Dan Allah berikan kesempatan bagi tanduk itu, bagi kambing yang tanduknya patah itu untuk mengambil untuk membalasnya. Nah, subhanallah, ya. Apalagi antar manusia, apalagi semuanya Allah tegakkan seadil-adilnya. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka orang-orang kafir digiring ke dalam neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga pintunya, penjaga-penjaganya malaikat berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul dari kalangan manusia kamu yang memperingatkan kepada kamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar telah ada. Tetapi mereka, ya, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Artinya mereka tetap kafir, tetap ingkar, ya, tetap sibuk dengan urusan duniawi, ya, tetap mengejar karir, menyebar jabatan, ya, tetap kafir, ya. Tidak mau peduli dengan Allah, tidak mau peduli dengan hukum Allah, tidak mau peduli dengan apa yang diperingati oleh para nabi dan rasul. Dan mereka lebih peduli dengan apa? Dengan urusan tetek bengek, urusan-urusan sepele duniawi, urusan pekerjaan, urusan karir, urusan jabatan, urusan kekuasaan yang semuanya itu akan ditinggalkan. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam itu, dan kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang menyombongkan diri adalah orang-orang yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Ya. Tidak mau tunduk patuh kepada hukum aturan Allah. Bagaimana? Ya, mereka membuat hukum aturan sendiri mengikuti hawa nafsunya. Yang enak diambil, yang tidak enak enggak mau diambil. Nah, itu. Sementara kalau dia tunduk patuh kepada hukum Allah adalah apa? Ya, semuanya diikutin. Yang enak maupun tidak enak itu diikutin. Itulah tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak enak itu adalah medan untuk bersabar. Dan sabar adalah kebaikan. Ya. Kalau dia cocok, enak, maka itu adalah medan untuk bersyukur. Dan syukur adalah medan kebaikan juga. Maka subhanallah, Allah Akbar. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, orang-orang beriman. Ya, karena seorang tidak mungkin bertakwa kalau tidak beriman dulu. Dan tidak beriman kalau tidak masuk Islam dulu. Maka seorang itu bertakwa, ya, otomatis dia beriman dan Islam. Ya. Karena dia tidak mungkin bertakwa kalau tidak beriman, dan dia tidak beriman kalau tidak Islam. Ya. Maka bohonglah, dustalah orang-orang yang mengaku beriman tapi dia tidak masuk Islam. Itu dusta, ya, dusta. Ya. Jadi banyak orang yang mengaku beriman tapi dia tidak masuk Islam, itu berarti dusta, kebohongan besar. Karena iman yang benar adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Iman kepada hari akhirat versi Allah, versi Allah. Karena kehidupan ini adalah grand design kehidupan ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan grand design dan bukan khayalan atau cerita fiktif yang dibuat oleh manusia, ya. Dan yang dari Allah itu hanya yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, ya. Hanya para nabi dan rasul, dan nabi dan rasul tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong. Sementara kalau selain nabi dan rasul bisa jadi berdusta, ya, siapapun dia, ya, gitu, ya. Maka penting sekali kita kembali kepada Allah, kembali kepada jalan hidup yang dirintis oleh para nabi dan rasul, ya. Dan orang-orang yang bertawa kepada Tuhan mereka diantar ke dalam surga secara berombongan juga. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya, para malaikatnya berkata kepada mereka, "Salamun alaikum." Ya, keselamatan bagimu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, para penghuni surga ini, "Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya." Ya, Allah telah memberikan janji yang banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya, itu semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Semuanya akan dipenuhi oleh Allah, ya, dan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Ya. Sedangkan kami diperankan menempati surga di mana saja kami kehendaki. Subhanallah. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya. Ajrul amirin. Orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal berdasarkan iman. Berdasarkan Islam. Kenapa? Karena seorang tidak akan masuk Islam. Seorang tidak akan masuk surga kecuali dia Islam. Ya. Tidak akan masuk surga kecuali Islam. Dan kunci surga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan konsep la ilaha illallah itu hanya ada di dalam Islam, ya. Hanya ada di dalam Islam. Konsep Islam la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, ya. Itu hanya ada di dalam Islam, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Demikian saudaraku, jadi Allah bangkitkan manusia semuanya di padang mahsyar. Kemudian Allah akan menghakimin mereka. Ya, satu persatu, per individu, ya, ya, semua akan dibalas oleh Allah. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang beragama di luar Islam, maka semua amal-amal mereka, semua aktivitas hidup mereka, jerih payah mereka, perjuangan mereka, kerja keras mereka di dunia, dari sejak muda sampai tua sampai meninggal, itu tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Jadi, inilah karena apa? Karena syarat diterimanya amal nanti di akhirat itu adalah dia harus ikhlas kepada Allah. Dan seorang tidak ikhlas kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak iman kepada Allah kalau dia tidak Islam. Nah, ini penting sekali, ya. Ya. Maka orang yang tidak Islam otomatis tidak beriman dan otomatis tidak ikhlas. Dan kemudian syarat kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi, amalan itu. Nah, ya. Maka kalau dia tidak Islam, tidak Muslim, maka otomatis dia mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, otomatis ditolak amal-amalnya. Nah, inilah. Maka penting sekali bagi saudaraku yang masih belum Muslim, masuk Islam, supaya kembali kepada agama fitrah, agama yang benar, agama Islam, yaitu agamanya semua para nabi dan rasul, agamanya Allah, agamanya para malaikat. Ya. Kembali kepada Islam. Ya. Pelajarilah Islam, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis-hadis Nabi. Maka kita akan semakin mempelajari, semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin ittiba kepada Rasulullah SAW, semakin mencintai Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian Allah tegakkan yaumul hisab, yaumul mizan, hari perhitungan amal, ya, ditimbang semuanya. Orang-orang kafir amal-amalnya nggak ada nilainya, hilang. Maka penyesalanlah luar biasa bagi orang-orang kafir, ya. Kenapa? Karena mereka amal-amalnya tidak dihitung sama sekali Allah. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka tertipu oleh dogma, doktrin yang disampaikan oleh para pembuka-pembuka agama mereka. Ya. Bahwa nanti di akhirat itu akan selamat. Karena ada sang juru selamat. Ada sang penebus dosa. Ada Tuhan Yesus yang sangat kasih sayang. Nah, nanti maka semuanya pengikut Yesus akan masuk dalam surga bersama Yesus. Ini adalah dogma, doktrin bohong. Dusta. Ya. Tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, ini adalah doktrin yang dibuat oleh para pemuka-pemuka agama di zaman dulu, ya, kemudian dilembagakan di dalam sekolah-sekolah injilisasi, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga doktrin-doktrin agama-agama lain, ya, orang-orang yang menyembah dewa Siwa, dewa Brahma, sang Buddha Gautama, yang menyembah leluhur mereka, yang menyembah matahari, menyembah bulan, itu semuanya adalah bohong, dusta, ya, ya, dusta. Tidak ada dasarnya. Maka oleh Allah nanti, ya, Allah berfirman, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan memberikan balasannya. Bagi siapa yang menyembah selain Allah, maka silakan meminta balasan kepada selain Allah itu. Yang menyembah matahari silakan minta balasan amalnya kepada matahari. Yang menyembah salib Yesus, maka silakan minta balasannya kepada Yesus salib. Ya, yang menyembah Gautama, patung Gautama, silakan menyembah, silakan minta balasannya kepada Gautama, patung Gautama itu. Ya, akhirnya semua ya ilah-ilah tuhan-tuhan yang disembah selain Allah mereka menolak. Ya, karena kekuasaan di akhirat itu hanya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, ya, kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghakimin, yang bisa memberikan balasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat, tidak jin, tidak makhluk lainnya, tidak manusia, tidak nabi, tidak rasul, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep la ilaha illallah. Turunan daripada taat kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah. Karena bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, ini penting sekali. Maka kita perlu mempelajari kehidupan Rasulullah untuk supaya mengikuti sunnah Nabi, ya. Kemudian Allah kirim manusia untuk menuju ke Sirat, jembatan, ya, di atas api neraka. Dan kemudian sebagian masuk surga dan sebagian manusia masuk neraka. Sebagian besar masuk neraka. Jin dan manusia, ya, kebanyakan masuk neraka. Ya. Sebagian sedikit, sebagian yang masuk surga. Nah, inilah ya akhir daripada grand design, ya. Grand design kehidupan ini akhirnya adalah di surga dan neraka. Dan ini adalah satu-satunya grand design kehidupan yang ada dan yang sedang berlangsung sekarang ini, ya. Ya. Maka orang-orang yang menyembah selain Allah itu akan mencoba untuk membuat grand design tandingan, ya. Grand design itu bahwa hidup ini nanti di akhirat itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti agama Islam, ya. Nanti ada surganya untuk orang-orang Kristen, ada surganya untuk orang Buddha, ada surganya untuk orang-orang Hindu, gitu. Nah, ini adalah dogma, doktrin palsu yang dusta, ya. Kenapa? Karena yang bisa menciptakan langit dan bumi ini itu Allah, hanya Allah. Menciptakan jagat raya ini hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Kemudian surga dan neraka, ya, itu adalah luasnya, ya. Jauh lebih luas daripada langit dan bumi ini, ya. Maka yang bisa menciptakan langit dan apa surga dan neraka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menciptakannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kemampuan menguasainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surganya Allah itu satu, ya. Ya. Sama dengan Islam, sama dengan sistem kehidupan, aturan hidup kehidupan itu hanya satu, yaitu Islam. Dan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk seluruh dimensi kehidupan. Maka surga Allah satu, ya. Neraka Allah juga satu, ya. Gitu. Jadi yang memiliki otoritas untuk memasukkan dalam surganya Allah hanya Allah, sesuai dengan kriteria yang oleh Allah berikan. Dan kriteria itu sudah Allah sampaikan kepada kita manusia di dunia ini, ya. Lewat para nabi dan rasul supaya kita mengikutinya, supaya kita aman, ya, terselamatkan dari api neraka, supaya kita masuk surga. Dan Allah Maha Adil, Allah sudah informasikan, ya, gitu. Nah, inilah saudaraku yang budiman dan cerdas. Insya Allah semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kelafan. Wahulah alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.